Yeah, man. We gotta sing this song for our brother right there. Right? Yes, I. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya indah sekali, yeah. Kadang menipu dan bikin sakit hati, yeah, yeah. Tapi lihatlah burung tetap bernyanyi, yeah. Terlalu indah untuk ditangisi, yeah. Nyanyi lagu pantai. Sesuatu yang belum pasti, yeah. Kadang kau gagal, lalu frustasi, yeah, yeah. Tapi hidup yang indah cuma sekali, yeah. Terlalu singkat untuk